محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, kita kembali bertemu di kajian rutin kita, pembahasan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Sawadul Azam, dan kita juga telah menukilkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang Sawadul Azam, kemudian dibaca ayat fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling dari ajakan dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma alaihi ma humil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melakukan tugas beliau untuk menyeru manusia kepada kebenaran. Wa alaikum ma humiltum. Dan kalian, dia tergantung. Kalau kalian menerima dari ajakan Rasul, maka kalian akan selamat. Tapi kalau seandainya kalian berpaling daripada ajakan Rasul tersebut, maka kalian akan celaka. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di akhir paragraf apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, beliau mengatakan qauluhu faqad kafar. Ya, Al-Imam Al-Barbahari telah mengulang beberapa kali pembahasan ini, faqad kafar, maka di sini butuh bagi kita untuk memahami dengan kaedah-kaedah yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, yang mana tidaklah semua orang yang mereka menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu dikafirkan, tetapi ada perkara-perkara yang memang ketika menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang itu bisa kafir, namun diitlakan siapa saja yang mereka menyelisihi sunnah Rasulullah kafir, maka ini sesuatu yang tidak tepat sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Yasin rahimahullahu taala. Qauluhu faqad kafar, law qala faqad dhalla, kalau seandainya dikatakan sungguh dia telah sesat, au nahwu dzalik, atau yang semisalnya, la asaba, maka itu akan lebih tepat. Likaunil mukhalif qad yakunu khalafa bi amrin wa kufrun wa qad yakunu duna dzalik, karena orang-orang yang mereka menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja penyelisihan dia terhadap sunnah tersebut bisa keluar dari Islam, yaitu dia kafir, dan bisa saja dia tersebut tidak dikafirkan ketika menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ibarat al-kufriyah yutliquha badul ulama al-mutlaq al-mukhalif minhum al-Barbahari kama sabaq. Dan ibarah-ibarah kufriyah seperti ini diitlakan oleh sebagian para ulama dengan mutlak kafir, ya, diantaranya adalah Al-Imam Al-Barbahari sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Dan juga di sini kita dapatkan Imam Barbahari mengatakan kafir, ya, dan juga dalam hal-hal yang lainnya beliau juga akan mengatakan dengan kalimat yang sama, yaitu kafir, ya. Wahada itlaq, maka penitlakan kafir siapa saja yang mereka menyelisihi dari sunnah atau jalannya para sahabat itu tidaklah benar, ya. Wa ra'aitu ba'dul ulama mayahmiluha ala ahadil amrain, kata muallif, kata syarih rahimahullah, walaupun saya melihat sebagian para ulama mereka membawa ucapan Al-Imam Barbahari rahimahullah faqad kafar, ya, satu di antara dua perkara. Yang pertama, mereka mengatakan annahu kufrun duna kufrin. Maksud daripada ucapan Al-Imam Barbahari kafir dalam ucapan-ucapan beliau ini, maksudnya adalah kufur asghar, ya, kufrun, atau istilah para ulama, kufrun duna kufrin. Perbuatannya adalah perbuatan yang kufur, tetapi perbuatan tersebut tidak membuat dia itu keluar dari Islam, ya, atau istilah lain, kufur asghar. Wahada la yadharu li amrin, dan ini tidak bisa dibawa kepada maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Dua perkara, ya. Pertama, annahu qad atlaqu lafdul kufr, ya, karena beliau telah mengitlakan di sini dengan kalimat kufur. Nah, ketika dalam nas atau dalam sebuah ucapan disebutkan kufur, maka dia kembali kepada hukum asal, maksudnya adalah kafir akbar. Ini hukum asalnya, kecuali di sana ada qarina-qarina yang menunjukkan bahwasannya kafir yang diinginkan adalah kafir asghar, bukan kafir yang kecil. Annahu mukhalif qad qaddamna qad yakunu mukhalafatuhu ya kufran akbar wa qad yakunu duna dhalik. Dan kita sudah menjelaskan ketika diitlakan kalimat kufur, maka tidak ada kecuali diinginkan adalah keluar dari Islam. Namun telah kita jelaskan ada perkara-perkara yang seseorang menyelisih dari sunnah tersebut, bisa dia keluar dari Islam, bisa saja dia masih seorang muslim tetapi dia keliru dari perbuatan tersebut. Tapi yang kedua, annal maqsud ya, annal maqsud tilkal mukhalafah awil bid'ah ya kufriyah mukhrijal minal Islam. Ya, dari ucapan beliau tersebut jelas bahwasanya yang diinginkan oleh beliau di sini adalah ya keluar daripada Islam, dan itlak seperti ini tidaklah sahih sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik. Kita masuk kepada pembahasan yang baru. Jelas ya, jadi perlu ini difahami agar kita tidak salah faham. Nanti siapa saja yang mereka menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dikafirkan, kan begitu. Baik, disebutkan di dalam Sahih Muslim di dalam pembahasan salatul Id. Kita ketahui salatul Idain, Idul Fitri atau Idul Adha itu ya dimulai dengan salat baru setelah khutbah. Kan begitu. Itu sunnah datang dari Nabi. Begitu juga amalan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga ini merupakan dari perkara ijma'nya para ulama dan ijma'nya para sahabat pada waktu itu. Kemudian di zamannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ada Hakam ibn Marwan, seorang pemimpin pada waktu itu yang dia berjalan bersama Abu Sa'id Al-Khudri untuk melakukan salatul Id. Kemudian Marwan ibn Al-Hakam dia mengarah perjalanannya ke arah mimbar yang telah dipersiapkan pada waktu itu. Ya, nah sementara Abu Sa'id Al-Khudri menarik tangannya untuk mengarahkan ke tempat salat. Karena sunnah dari Nabi SAW adalah sholat dulu baru setelahnya khutbah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bukankah sholat dulu dilakukan baru setelahnya khutbah? Ya, dan engkau melakukan sesuatu yang menurut aku bukanlah perbuatan yang baik, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi ya Marwan ibn Hakam ibn Marwan pada waktu tetap dia menarik tangan atau menepis tangannya Abu Sa'id Al-Khudri, dia menuju ke tempat khutbah. Setelah dia khutbah, baru setelahnya dia melakukan sholat. Apakah ini perkara menyelisih sunnah? Nah, ini perkara menyelisih sunnah. Taib. Namun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu beliau tetap hadir mengikuti sholat ya Id bersama Marwan bin Hakam bin Marwan pada waktu itu. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ya sunnah dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat itu lebih dahulu daripada khutbah di Idul Fitri dan Idul Adha. Namun ketika seseorang mengedepankan khutbah baru setelahnya salat seperti hari Jumat, maka salatnya tetap sah tetapi dia telah menyelisih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hal yang kita sebutkan tadi, tidaklah semua orang-orang yang mereka menyelisih sunnah Rasulullah itu dihukumi dengan kekufuran. Nah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ayuh hadirun dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau di sini, sebentar. Wa lam anna an-nasa lam yabtada'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithliha. فاحذر محدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Tapi ketahuilah oleh kalian bahwasanya manusia tidaklah membuat sebuah kebidahan ya kecuali dia akan meninggalkan daripada sunnah semisal daripada bidah yang dia lakukan. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, apa saja yang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Apapun itu namanya, semuanya sudah ada kejelasan dan ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah. Ya, seseorang masuk ke hutan. Ada sebagian orang terkadang di masyarakat, ketika mereka masuk hutan, mereka membangkar ranting-ranting dengan maksud dan tujuan meminta izin kepada ruh-ruh, menurut mereka, kepada penjaga hutan, agar tidak diganggu mereka ketika masuk hutan. Ini yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka melakukan amalan ini, maka dia telah meninggalkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita masuk datangi tempat-tempat yang asing bagi kita, kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk. Dan seperti itu. Ya. Ini salah satu contoh di mana menunjukkan siapa saja yang mereka berbuat sebuah kebid'ahan, bukan hanya itu saja kemudaratan yang dia lakukan dari kebid'ahannya, tetapi juga dia meninggalkan sunnah yang semisalnya. Nah, contoh lagi, saudara-saudaraku muslimin, apa yang kita sebutkan tadi, ketika seseorang mengedepankan khutbah, setelah mendepankan khutbah, baru setelahnya dia sholat pada hari raya Idul Fitri atau hari Idul Adha, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi SAW, yang mana Rasulullah mengedepankan sholat, baru setelahnya apa? Khutbah. Iya. Begitu juga seseorang ketika dia selesai sholat, dia mengatakan Al-Fatihah, maka secara otomatis dia telah meninggalkan satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengatakan Allahu Akbar ataukah Astaghfirullah. Dalam beberapa riwayat disebutkan Allahu Akbar, dan riwayat disebutkan Astaghfirullah. Jelas di sini. Jadi apa saja yang seseorang melakukan dari perbuatan kebid'ahan, ya, bukan hanya dia menyelisih dari sunnah Rasulullah, tetapi dia meninggalkan sunnah Nabi. Kenapa? Karena semua ajaran-ajaran yang dibutuhkan oleh manusia untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Fahdharul muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara yang muhdats itu adalah bid'ah. Dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah menyesatkan. Dan kesesatan dan pelakunya itu berada di dalam neraka. طيب شرح قال دارمي في مقدمة السنن. Disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Muqaddimah Sunan, beliau punya Sunan Ad-Darimi. Nah, di awal kitab beliau atau dikenal dengan Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, beliau menukilkan di situ ucapan-ucapan para ulama, para aimatus salaf dari sahabat Nabi dan juga para ulama yang datang setelahnya, akan ya hasungan mereka berpegang teguh di atas sunnah, dan larangan mereka mengingatkan manusia dari kebid'ahan. Dan guru kami hafizahullah, beliau menulis mempunyai kitab khusus tentang Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, dan beliau mentahqiq athar-athar yang ada di dalam Sunan Ad-Darimi. Dan di antara riwayat yang disebutkan adalah apa yang akan kita baca. Akhbarana Abu Mughirah haddatsana Al-Auza'i عن حسن وهو ابن عطية قال ما ابتدأ قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. Tidaklah seseorang memperbuat sebuah kebid'ahan dalam agama mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menarik dari mereka dari sunnah yang semisalnya, dan itu tidak akan kembali kepada mereka sampai yaumul qiyamah. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan, ketika seseorang selesai salat, ya, dia tidak mengucapkan astaghfirullah, dia tidak mengucapkan Allahu akbar. Nah, sepanjang hidup dia membaca hal yang dia sebutkan tadi, tidak membaca dua zikir ini, maka sepanjang hiduplah dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya ajaran tersebut diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada orang lain, yang kemudian orang lain tersebut akan mengamalkan sampai tegaknya yaumul qiyamah, maka sepanjang itulah dia akan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ruginya seseorang Dia melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan bersama dengan itu dia meninggalkan sunnah yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Dari sisi mana orang yang mengamalkan bid'ah itu mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya. Taib ini adalah isyarat bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda telah melakukan sesuatu yang menyelisih dari perbuatan beliau. Baik. Hadza sanadun sahihun wa Abu al-Mughirah Abdul Quddus Ibnu al-Hajjaj thiqatun. Qultu wa hadza al-amrain. Nah, di sini ada dua perkara dari athar yang kita sebutkan di atas. Pertama, annal mubtadi yarudu sunnah mukhalifa li bid'atihi. Fayasbah munshighalan bi bid'atin an sunnah. Seorang mubtadi, seorang yang mereka berbuat bid'ah, dia menolak sunnah dikarenakan menyelisihi dari kebid'ahannya. Ya, siapa saja yang berbuat bid'ah pasti dia akan menyelisihi daripada siapa saja orang yang berbuat bid'ah, maksud saya dia pasti akan menolak sunnah dikarenakan menyelisihi daripada kebid'ahannya. Ketika kita mengatakan, akhi, kenapa Anda tidak membaca astagfirullah atau Allahu Akbar selesai Anda sholat? Kenapa dia tidak menerima? Karena dia akan mengatakan, lebih baik kita baca Al-Fatihah. Ya, lebih baik kita baca Al-Fatihah. Pasti dia akan tolak, dia tidak akan terima. Ngapain baca astagfirullah selesai sholat? Kan kita baru selesai ibadah. Seperti yang telah disyaratkan pada pertemuan yang lalu. Kita sedang selesai ibadah, beristighfar itu kalau seandainya kita berbuat dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang mereka mendzalimi diri mereka sendiri dan mereka berbuat dosa, hendaknya mereka beristighfar. Di situ kita beristighfar. Lah masa lagi buat ibadah salat kok suruh istighfar? Ya cocoknya kita baca Al-Fatihah, apalagi tujuan supaya orang-orang semangat baca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah ayat yang sangat agung dalam Al-Quran. Apalagi orang-orang yang baru masuk Islam mungkin yang hadir di situ, oh selalu dibaca Al-Fatihah sehingga semakin pintar dia baca Al-Fatihah. Kan ini semuanya adalah hal-hal yang istihsanat yang dibuat oleh sebagian orang. Jelas ya? Maka orang yang mereka berbuat bidah dia akan menolak sunnah yang mana sunnah tersebut menyelisih dari kebidahan mereka, sehingga menjadilah mereka orang yang tersibukkan dengan bidah, menyibukkan diri mereka dengan bidah mereka, ya, dan mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidha yaqul al-Auza'i, oleh karena itu al-Imam al-Auza'i rahimahullah beliau berkata, wa tilkal ghayatu kullu muhditsin fil Islam rudda ma khalafa ra'yahu min as-sunnah. Itulah tujuan akhir dari orang-orang yang mereka berbuat kebid'ahan dalam agama ini, dalam Islam, dia akan menyelisihi, dia akan menolak apa saja yang bertentangan dari akalnya. Apa saja? Dia akan menolak sunnah Rasulullah, apa yang menyelisihi daripada akalnya, menyelisihi daripada kebiasaannya, menyelisihi dari apa yang sudah menjadi ya amalan kesehariannya. Inilah berbahayanya daripada kebidahan itu sendiri. Taib, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam Damul Kalam dari Tariq Uthman Ibn Abdi Said Ad-Darimi dengan sanad la ba'sa bihi. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal yang kedua, annal muhalul wahid la yuhillu fihi ila ahli diddain. Sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil, tidak akan mungkin tergabung di dalamnya satu di antara dua yang saling bertolak belakang. Apa maksudnya? Fulan dalam waktu yang bersamaan, jam sekian, tanggal sekian, waktu yang sama, dia duduk, dia berdiri. Bisa atau enggak? Jam 10 pas fulan duduk dan berdiri. Bisa atau enggak? Ini sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang enggak mungkin berkumpulnya perbuatan yang saling bertentangan dalam waktu yang bersamaan. Nah, begitu juga antara sunnah dengan bid'ah. Ketika Anda mengawalkan ucapan Anda, selesai sholat Anda bersalam-salaman misalnya, Maka seharusnya di dalam sunnah Rasulullah kan awal setelah beliau mengucapkan salam, beliau mengucapkan astaghfirullah. Ketika Anda salam-salaman, berarti apa? Enggak mungkin, oh ya sudah kita salam-salaman dulu, baru nanti kita astaghfirullah. Anda sudah menyelisih sunnah Nabi di sini. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah pertama kali yang boleh lakukan adalah apa? Astaghfirullah. Oh ya sudah, kalau gitu kita astaghfirullah dulu, nanti baru salam-salaman. Rasulullah setelah astaghfirullah, beliau enggak salam-salaman, tetapi beliau apa? Baca dikir. Faham di sini? Jadi ketika ingin digabungkan di antara sunnah dengan bid'ah adalah sesuatu perkara yang mustahil, dua perkara yang saling bertentangan yang tidak akan mungkin bisa disatukan. Ya seperti disatukan antara berdiri dengan duduk pada waktu yang bersamaan. Jam 10 teng, fulan duduk, fulan berdiri. Mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Dia berdiri dulu baru setelahnya dia duduk. Mungkin. Atau dia duduk dulu baru setelahnya dia berdiri. Mungkin. Tetapi dia duduk dan berdiri dalam waktu yang bersamaan. Jam 10 teng, dia berdiri, dia duduk. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Dalam jam 10 dia berdiri, 10 lewat 3 detik dia duduk. Ini tidak waktu yang bersamaan, boleh. Jadi kita yang maksudkan bersamaan, dalam waktu yang bersamaan dia mengumpulkan di antara dua yang saling bertentangan. Itulah yang disebut ila ahduddain. Disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Itisab, wa ala dzalik an-naqlu 'an as-salafis salih ziyadatu ila sihhatil i'tibar li'anna al-batil idza 'amila bihi lazima tarkul 'amal bil haqq kama fil 'aks. Ya li'anna al-muhallul wahid la yastaqil ila bi ahdi ad-dain. Oleh karena itu, dinukilkan daripada salaf kata Imam Syatibi rahimahullah, ziyadah ila suhbatil i'tibar, ya, menambah sesuatu perkara yang benar di atas perkara yang benar, ini sesuatu yang enggak mungkin. Kenapa? Li'anna al-batil, seseorang ketika dia melakukan kebatilan, ya, maka secara otomatis dia akan meninggalkan amalan yang hak. Itu sudah pasti. Sebagaimana juga kebalikannya, ketika seseorang melakukan amalan yang hak, maka secara otomatis dia akan melakukan amalan yang batil. Antum selesai sholat, membaca astaghfirullah atau membaca Allahu Akbar, maka antum akan meninggalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Kan begitu? Bisa difaham ya? Baik, jadi inilah yang diinginkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, yang mana sesuatu perkara yang apabila dilakukan saling dalam waktu yang bersamaan suatu enggak mungkin, maka ketika dia melakukan satu hal pasti dia akan meninggalkan hal yang lainnya. Ketika dia melakukan yang hak, dia akan meninggalkan yang batil. Ketika dia melakukan yang batil, maka dia akan meninggalkan perkara yang hak itu sendiri. Jadi enggak mungkin untuk digabungkan di antara dua hal sebagaimana contoh yang telah saya sebutkan. Jelas ya? Qauluhu fahdharul muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Dan telah kita jelaskan wasabaqal kalam fi hadza, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang apa itu muhdatsat dari ucapan-ucapan para ulama. Baik. Kita lanjutkan. Itu dari sisi bahasa, enggak usah kita baca ya. Kita baca bab yang baru. Qala al-Imam Barbahari rahimahullahu taala, wahdar sigar al-muhdathat al-umum min al-umur, fa inna as-saghir al-bid'i ya'udu hatta yasiru kabira, wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haq, faghtarra bidhalika man dakhala fiha thumma la yastati al-khuruj minha, fa'azmat wa sarat dinan yudanu biha mukhalifus sirat al-mustaqim fakharaja minal islam. Hati-hatilah kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil, perkara-perkara yang baru yang kecil dalam urusan agama, karena sesungguhnya bid'ah yang kecil tersebut dia akan merubah menjadi bid'ah yang besar. Wa kadzalika kullu bid'atin, demikian pula seluruh bid'ah yang dilakukan dalam umat ini, yang mana awalnya adalah sesuatu yang kecil yang dia menyerupai kebenaran, faghtarra, kemudian tertipulah banyak orang yang kemudian mereka masuk ke dalam bid'ah tersebut, kemudian mereka tidak mampu keluar daripada kebid'ahan tersebut, fa'adhumat, maka menjadilah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar di sisinya, wasarad dinan, maka jadilah itu bagian dari agama, yudanu biha, yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, maka menjadilah dia menyelisih dari sirat al-mustaqim, dan keluarlah dia dari Islam. Nah, ini lagi yang saya sebutkan, apa yang tadi telah disyaratkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, beliau sering menggunakan kalimat fakharaja minal Islam, ya au kafaro, dan lain sebagainya. Ini perlu catatan, wallahu ta'ala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat ini mulia oleh Allah, ini pembahasan yang cukup penting. Dan Syekhuna Syekh Yasin akan memberikan contoh bagaimana bidah suatu yang kecil itu menjadi besar. Ya, jadi hati-hati jangan sampai ya sesuatu yang kecil ini kemudian menjadi besar dan kemudian dijadikan sebagai agama. Yang tadinya sesuatu yang dibangun di atas mimpi. Yang tadinya ya dibuat iseng-iseng. Yang tadinya dia menggunakan hadis yang lemah supaya untuk bisa mengubah manusia. Ternyata cara yang dia lakukan ini cukup jitu. Hadis palsu yang dia sebarkan atau mimpi yang dia sebarkan diikuti oleh banyak orang. Faham ya? Tadi kan dia tahu ini hadisnya hadis palsu. Nah, ketika perkara itu semakin membesar, semakin membesar, dia melihat ada perubahan di hati manusia, maka menjadilah ini sebuah agama. Dalam arti kata sebuah keyakinan yang diyakini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan siapa yang tidak berbuat seperti apa yang dia buat, yang dibangun tadi dari hadis palsu atau dibangun tadi di atas mimpi, maka dia akan jadikan itu sebagai al-wala wal bara. Ya, sebagai sikap untuk berlepas diri dari orang-orang yang tidak sejalan dengan jalannya. Ini sudah sering kita bahas dalam permasalahan al-hizbiyah. Jelas ya? Tapi misalnya seperti Jamaatut Tabligh. Yang mana Jamaatut Tabligh sebagaimana disebutkan sendiri dalam kitab-kitab mereka oleh guru-guru mereka, pendiri-pendiri Jamaat Tabligh, yang mana Jamaat Tabligh ini ya pertama kali di ritual khur 3 hari, 4 hari, 40 hari, 4 bulan, itulah mimpi dari Maulana Ilyas, mimpi. Kemudian mimpi itu beliau terapkan, beliau jalankan dan lain sebagainya, kemudian menjadilah keyakinan. Setelah menjadi keyakinan itu dijadikan sebagai sikap al-wala wal bara. Kalau Anda tidak berdakwah sebagaimana dakwahnya kami, ya, maka dakwah Anda bukan dakwah yang benar. Dakwah Anda bukan dakwah yang jelas, dakwah Anda adalah dakwah yang keliru. Karena Anda tidak pergi seperti kami berpergian, kan begitu? Jadi tidak hanya dijadikan sebagai sesuatu untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, tetapi itu dijadikan sebagai al-wala wal-bara. Inilah bahayanya dari perkara-perkara yang baru, yang awalnya itu kecil kemudian jadi menjadi besar. Disebutkan di sini oleh Darimi dalam kitab Muqaddimah sama kitab yang kita sebutkan tadi, akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak. Amba'ana Amr ibn Yahya. Qala sami'tu أي يحدث عن أبيه؟ يقال قلنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Pada waktu itu kami duduk di pintunya rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum salat zuhur. قبل صلاة الغداء. Jadi wal ikhwah, demikianlah para penuntut ilmu di zaman dahulu. Ketika mereka ingin bertemu dengan gurunya, bertemu ingin mengambil ilmu, ingin meminta fatwa, maka mereka tunggu di depan rumah. Ya, mereka tidak mengganggu gurunya yang ada dalam rumah. Dia keluar, dia tunggu sampai dia keluar. Ini adab yang penting untuk kita ketahui, yang terkadang sebagian penuntut ilmu ya ketika dia menghubungi gurunya atau menghubungi orang yang dia tanya, itu kadang ditelepon terus-terusan ditelepon. Ya, pertama dia telah menyelisih dari sunnah Rasulullah istiidzan itu 3 kali. Yang kedua, setiap orang tentunya punya kesibukan. Kesibukan A, kesibukan B, kesibukan C, kesibukan D, dan beraneka ragam kesibukan. Yang kemudian kesibukan, dengan kesibukan tersebut dia mungkin tidak bisa melayani orang yang bertanya kepadanya. Yang ketiga, bisa saja apa yang ditanyakan kepadanya tersebut memang dia tidak tahu jawabannya. Nah, kalau dia tidak tahu jawaban, apa yang mau dijawab? Nah, yang keempat, terkadang ketika ada seorang WhatsApp dan lain sebagainya, ya kemudian masuk WhatsApp-WhatsApp yang lainnya tertimbun. Dalam arti kata, hilanglah WhatsApp tadi. Ya, jadi banyak sebab-sebab yang kemungkinan akan terjadi. Maka hendaknya seseorang di sini harus mengedepankan husnudzon terlebih kepada gurunya atau terlebih kepada orang yang mengambil ilmu kepadanya. Ya, jangan kemudian dia berprasangka dengan prasangka yang jelek. Ya, karena namanya manusia punya keterbatasan, beraneka ragam keterbatasannya. Ya, dan ini sebab-sebab yang mungkin terjadi. Dan sisi lain, para guru, para ustadz, kalau memang seandainya dia memiliki kemampuan untuk menjawab dan dia punya waktu untuk bisa menjawab, maka inilah mimbar man istata'a minkum ayyam fa akhafal yanfa. Barang siapa yang seseorang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan manfaat. Walaupun mungkin orang dia tanya adalah orang yang dia enggak kenal. Orang yang dia kenal yang masuk ke teleponnya adalah orang yang mungkin enggak punya kedudukan apapun dalam sisi sosialnya atau yang semisalnya, semaksimal mungkin. Tapi kalau memang jadi dua pihak yang harus saling menjaga. Yang bertanya dia husnudzon seperti yang disebutkan tadi, dan yang ditanya juga berusaha, karena sibuk-sibuknya kita tidaklah sesibuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita dengan kesibukan beliau yang sangat luar biasa, terkadang beliau mengajak ahlu sufah yang belajar di masjid beliau, ya, ke rumah beliau untuk minum susu, untuk makan bareng dan semisalnya. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah di hari Jumat, ada seseorang yang tiba-tiba datang bertanya sesuatu kepada Nabi. Kemudian Nabi turun dari mimbar beliau dan beliau diberikan kursi duduk dan beliau menjawab apa yang ditanya oleh orang tadi. Jelas ya? Dan juga subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang buta. Ya, bertanya sesuatu kepada Nabi dan Nabi bermasam muka kepadanya. Allah langsung turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Jadi dua pihak yang harus saling menjaga. Ya, tentunya banyak sekali faedah dan keutamaan ketika kita ditanya sesuatu kita jawab dengan ilmu, kemudian dia amalkan dan insyaallah pahalanya akan mengalir kepada kita. Jelas ya, tapi kalau seandainya tidak dijawab yang bertanya, ya kedepankan husnudzon seperti apa yang saya sebutkan tadi. Sehingga ketika dua-duanya menjalankan adab-adabnya, masya Allah, hidup akan lebih tenang, lebih tenteram, dan tidak akan membuat ada don-don atau prasangka-prasangka yang jelek yang kemudian akan masuk syaitan, akan semakin membuat keributan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, faida kharaja, ya, syai'an ma'ahu, masyaina ma'ahu ilal masjid. Ketika beliau keluar, kami berjalan bersama beliau. Jadi ditunggu memang, jangan sampai mengganggu waktu beliau istirahat di rumahnya atau boleh lagi belajar. Ilal masjid, kami menuju ke masjid. Di situlah ditanya. Ya, makanya banyak para tulab, para penuntut ilmu di Madinah misalnya, ketika mereka ingin bertemu dengan masyayikh, bertemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad atau bertemu dengan Syekh Abdul Razzaq, mereka tidak datang ke rumahnya, karena rumah itu terkadang sesuatu yang privasi, yang namanya masyayikh, kesibukannya sangat luar biasa. Jadi mereka menunggu waktu sholat. Jadi nanti Syekh Abdul Razak atau Syekh Abdul Muhsin beliau sholat di masjid dekat rumah beliau. Nah, disitulah didatangi oleh para penuntut ilmu yang mereka ingin bertanya sesuatu kepada syekhnya. Dan ini adalah adab yang penting untuk kita kedepankan. Jangan kita datang ke rumah terkadang justru, ya, namanya ulama punya kesibukan yang luar biasa ya, ya mungkin kesibukannya tidak seperti kita. Taib, jadi ini harus dijaga. Taib, kemudian faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Akhraja ilaikum Abu Abdurrahman? Ya, qala la ba'du. Qulna la. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Ya. Apakah fa idza kharaja masyaina ma ahli al-masjid? Jadi waktu itu Al-Imam Abdullah bin Mas'ud belum keluar. Jadi maksudnya kalau beliau keluar nanti, ya sudah, kita akan berjalan bersama dengan beliau. Taib, kemudian datang Abu Musa al-Asy'ari. Apakah telah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala la ba'du. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Kami menunggu, Abu Musa al-Asy'ari juga menunggu. Abu Musa al-Asy'ari kan sahabat juga beliau. Beliau juga ulama dari kalangan sahabat Nabi, seperti yang telah kita sebutkan. Tapi beliau tidak buru-buru, beliau tunggu juga. Falamma kharaja, ketika beliau keluar, kumna ilaih jami'an. Kemudian kami sama-sama bangkit bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud. Faqala lahu Abu Musa, kemudian Abu Musa mulai pembicaraannya. Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid. Aku melihat sesuatu di masjid baru saja, anifan, amron angkartuhu. Perkara yang aku mengingkarinya. Lam ara. Dan aku belum pernah melihat sesuatu apapun perkara tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, tetapi illa khaira. Tapi mereka enggak buat aneh-aneh, mereka cuma berzikir di masjid. Tapi aku mengingkarinya karena aku enggak pernah lihat. Tetapi ada kebaikan di situ. Maksudnya dalam arti kata, tidaklah aku melihat kecuali juga kebaikan. Ya, mereka bukan joget-joget, bukan bunuh-bunuhan. Mereka sedang berzikir. Ini poin penting yang akan dijelaskan nanti oleh Syekh. Baik. Kemudian disebutkan fama qala famahu. Apa itu kata Abdullah bin Mas'ud? Qala in ishta fasatarahu. Kalau seandainya engkau lihat nanti, engkau berjalan ke sana di masjid, engkau akan melihatnya. Qala ra'aitu fil masjidi, tadi aku melihat di masjid, qauman, suatu kelompok manusia, hilaqah, mereka duduk dalam berkelompok-kelompok, hilaqah, hilaqah, julusan, yantadiruna salah, mereka menunggu waktu salat, fi kulli halqatin rajulun, setiap halaqah-halaqah tersebut ada seorang laki-laki, wa fi aidihim hasa, dan di tangannya ada batu-batu kerikil, fayaqul kabbir mi'ah, kemudian dia katakan bertakbirlah kalian 100 kali. Al-fayukabbiru ma'ah min ma'ahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fayaqul hallalu mi'ah. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yaqul sabbihu mi'ah. Bertasbihlah kalian 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah. Subhanallah, subhanallah. Qala famadha aqulta lahum, kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau sampaikan kepada mereka? Ma qultu lahum syai'an intidharu ra'ik, aku tidak mengucapkan sesuatu apapun kepada mereka, aku menunggu khabar dari engkau. Inilah adab apa yang saya sebutkan atau saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana seorang penuntut ilmu, ya, terkadang, bukan terkadang, ini adab memang harus kita jalani. Apalagi perkara-perkara yang besar, janganlah kita dulu yang berbicara. Kita tunggu bagaimana orang-orang yang lebih alim mereka berbicara. Sehingga ketika setiap orang berbicara, disitulah akan terjadi gesekan-gesekan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya cukup penting. Manhajus salaf itu semua adalah hak, tidak ada kebatilan dalam manhajus salaf, betul atau tidak? Ini sesuatu yang kita sepakati. Tetapi orang yang mereka berjalan di atas manhaj salaf, orangnya, ya, maka dia bisa benar dan dia bisa salah. Dan menjadi penyakit di tengah para penuntut ilmu. Setiap apa saja ada masalah, selalu terjadi perdebatan, rentan ribut terus. Rentan ribut, rentan terjadi perselisihan, rentan terjadi perdebatan. Kenapa? Bukan manhaj salafnya yang keliru, ini harus digarisbawahi. Tetapi mereka tidak menjalani manhaj salaf sebagaimana mestinya. Selalu ribut, debat ini, debat itu. Ada kasus rentan sekali keributan terjadi di tengah para penuntut ilmu, di tengah para salafiyin. Sehingga dengan sikap-sikap kita tersebut, orang menonton, orang akan melihat. Ketika orang akan melihat, dia semakin ragu dengan sunnah Rasulullah, dengan manhaj yang benar ini. Karena perbuatan kita, karena kesemangatan kita yang tidak dibarengi dengan ilmu. Dan Nabi SAW sudah memberikan isyarat, inna fikum munfirin, sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat orang lari dari dakwah. Dan ini model-model yang terjadi hari ini. Ditonton oleh orang ini, kok dia ngakunya salafi, ingin bersatu di atas Quran dan Sunnah, kok ribut selalu? Apa saja ribut. Masalah muncul, ribut, ramai. Sana nanti muncul lagi, ribut lagi. Maka saya tegaskan di sini, bukan manhaj salaf yang keliru. Manhaj salaf 100% benar, karena itu manhaj yang datang dari Rasulullah. Tetapi kitanya yang berjalan di atas manhaj salaf tidak berjalan sebagaimana jalannya para sahabat. Anda melihat bagaimana Abu Musa al-Ashiri, beliau seorang alim, ulama. Apa yang kau sampaikan kepada mereka dalam keadaan beliau tahu itu hal yang mungkar yang tidak pernah dilihat di zaman Nabi. Ma qultu lahum syai'an, aku tidak mengucapkan sesuatu apapun. Intidharu ra'yik, aku menunggu. Ya, bagaimana pendapat engkau, bagaimana ra'yumu. Au intidhar amrik, atau aku menunggu bagaimana penjelasan engkau dalam masalah ini. Ya, ini pegang baik-baik ayo ikhwah, pegang baik-baik. Jangan gara-gara kita, kesemangatan kita membuat citra dakwah ini menjadi jelek. Perdebatan yang gak pernah habis-habisnya. Masya Allah, dan pemainnya itu kadang-kadang selalu sama. Bahas masalah A, dia ahli. B juga, Masya Allah, semua ahli dia bahas. Gak ada yang gak ahlinya. Apa saja ahli dalam berbicara. Ya, jadi ini saya mungkin agak curhat sedikit. Ya itulah, rentan sekali terjadi keributan, rentan sekali terjadi naudzubillah. Ya, akhirnya manhaj salaf lah yang akan menjadi korbannya. Wailah, sebenarnya kalau orang yang berjalan di atas manhaj salaf, dia menunggu orang yang lebih alim dari dia dalam berbicara. Tunggu. Nah, ketika alim sudah berbicara, itu tadi kita tinggal menyebarkan apa yang disampaikan oleh alim. Kan begitu. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, qala afala amartahum ayyaudu sayyatihim, kenapa engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Wadai'at lahum nam wadammanat lahum alla yudhi'a min hasanatihim, dan supaya mereka tidak menyanyiakan dari kebaikan-kebaikan mereka. Masya Allah, orang yang beribadah, kata Abdullah ibn Mas'ud, kenapa enggak disuruh hitung dosa-dosanya? Ini kan luar biasa ya. Taib, thumma madha fa wa madaina ma'ahu. Kemudian berjalanlah Abdullah ibn Mas'ud dan kami berjalan bersamanya. Hatta putus perhentian. Atau putus dari sana? Jadi masih ya. Di tempat Baroni masih ada ya? Putus. Taip, kita lanjutkan ya. Taip, barakallahu fik. Taip, thumma madha wa madaina ma'ah. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berjalan dan kami berjalan bersamanya. Hatta ata hilqata min tilkal hilq fa waqafa alaihim. Sampai beliau datangi halaqah-halaqah tersebut dan beliau berdiri di depan mereka. Faqala ma hadzal ladzi arakum tasna'un? Apa hal yang kalian sedang lakukan yang aku lihat nih sekarang? Qal faqalu ya Aba Abdurrahman. Wa ya Aba Abdurrahman. Hasana'uddu lahu takbir wa tahlil wa tasbih. Inilah kerikil yang kami gunakan untuk menghitung, untuk bertakbir, untuk mentahlil, untuk mentasbih. Qala fa'uddu sayiatikum. Kalian telah menghitung dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun illa ayyadhi min hasanatikum, dan aku sebagai penjamin ya tidaklah akan menyia-nyiakan amalan-amalan kalian. Dalam arti kata, apa yang kalian lakukan ini bisa merusak dari apa yang telah kalian lakukan. Ini bukan kebaikan sama sekali. Waihakum ya ummat Muhammadin. Celaka bagi kalian wahai umat Muhammad. Jelas ya? Ma asra halaqatkum. Begitu cepatnya kalian celaka. Haulai sahabatun nabiyukum. Mereka sahabat-sahabat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka masih tersebar, masih banyak. Wa hadhihi thiyabuhu la tubla. Dan juga pakaian nabi sallallahu alaihi wasallam belumlah rusak. Wa aniyatum lam tuksar. Begitu juga alat masak nabi belum hancur. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat, demi jiwa, ya, yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Annakum la'ala millati hiya ahada millati Muhammad. Apakah kalian menyangka bahwasanya agama apa amalan kalian atau agama kalian, petunjuk kalian itu lebih berpetunjuk daripada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Au muftatihu bab ad-dhalal, atau kalian adalah pembuka dari pintu-pintu kesesatan. Jelas ya? Jadi maksudnya Abdullah bin Mas'ud bertanya, amalan yang kalian lakukan ini enggak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian lebih pintar dibandingkan Nabi? Apakah petunjuk kau lebih hebat dari petunjuknya sahabat Rasulullah? Sehingga kalian membuat sesuatu perkara agama yang enggak pernah dicontohkan oleh mereka. Atau kalian ini sebagai pembuka pintu-pintu kesesatan. Jelas? Mana di antara kedua ini? Kalau dikatakan enggak, petunjuk kami lebih mulia, wah jelas sesatnya. Iya kan? Tapi qala wa kam min murudi lil khair lam yusibuh. Berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak sampai kepada pintu kebaikan tersebut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kami ada suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an la yujawiz taraqiyahum. Tetapi bacaan Al-Qur'an yang mereka lakukan itu sebenarnya baik, tetapi semuanya itu tidak melewati dari tenggorokan mereka, cuman sekedar qira'ah. Tapi mereka tidak tahu makna dari Al-Qur'an. Waimullah. Dan demi Allah, ma ara la'alla aktsarahum minkum. Dan ma adri la'alla aktsarahum minkum. Saya tidak tahu kecuali kebanyakan mereka itu mungkin kalian yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawalla anhum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi dari mereka. Jelas ya kisahnya? Faqala Umar bin Salamah. Berkata Umar bin Salamah, ra'aina 'ammatan ulaika al-hilq yuta'inuna yawmal nahrawan mal khawarij. Kami melihat orang-orang yang berzikir di masjid yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut, mereka adalah orang-orang yang memerangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. 6. Bisa difahami ya? Baik. Apa faedah yang bisa kita petik sebelum saya baca? Faedah yang bisa kita petik para hadirin, ya, kita melihat bagaimana bid'ah yang tadinya kecil berzikir, ya, kemudian dia menjadi besar. Apa yang besarnya? Mereka memerangi sahabat Rasulullah. Makanya disebutkan oleh Abu Qilabah, tidaklah sebuah bid'ah yang dilakukan oleh seseorang yang terkadang ujung-ujungnya adalah ujung-ujungnya apa? Darah. Baik. Sebelum saya baca ucapan beliau rahimahullah dari faedah asar yang telah beliau nukilkan dalam syarah beliau ini, ada baiknya mungkin untuk saya baca sedikit ucapan para ulama di luar dari kitab tentang hukum zikir berjamaah dari ulama-ulama madhab. Taib. Disebutkan oleh Imam Al-Uddin Al-Kasani Al-Hanafi dalam kitab beliau Bada'i As-Sana'i Fi Tartib As-Syara'i. Yang disebutkan oleh seorang ulama ulama Nawawi, ulama dari Maliki, dari Hanafiyah, dari Abu Hanifah rahimahullah, rafu' shaut bi takbir bid'atun fil asl. Ya, mengangkat suara ketika bertakbir dalam berzikir itu merupakan perkara bid'ah secara asalnya. Li'annahu dzikr. Dikarenakan dia adalah berzikir, takbir bagian dari zikir. Ya, wa sunnatu fil adhkar al mukhafatah. Dan yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir itu dengan suara yang pelan. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khafiyah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian memasrahkan diri kalian kepada Allah dan juga dengan cara khafiyah, dengan suara yang halus, dengan suara yang kecil. Ya, wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana ucapan Nabi, khairud du'a al khafi. Sebaik-baik doa adalah yang paling lemah suaranya. Walidza fa inna aqrab ila tadarru wal adab. Karena dengan kita berzikir dan berdoa dengan suara yang lirih, maka itu lebih dekat kepada pemasrahan diri kita kepada Allah dan juga bagian dari adab. Kan begitu? Misalnya ada orang datang kepada orang yang lainnya. Pak, saya minta ini ya. Ini kira-kira ada adab enggak orang berbicara seperti ini? Tinggal minta, mohon maaf Bapak, boleh saya bicara sebentar? Jadi Bapak, begini, begini, dan begini. Kan begitu kan? Karena dia untuk memuliakan orang yang di depannya. Ya, kita bisa bedakan antara orang yang memang bekerjanya operator di Telkomsel misalnya atau lain sebagainya. Kan suaranya mungkin enggak kedengar orang di sampingnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh saya bantu Pak? Kan gitu kan? Gak ada orang-orang yang kerja seperti Telkomsel atau sebagainya, dia teriak, bagaimana Pak? Kan gak ada. Ya, tetapi justru orang yang memang kesehariannya teriak-teriak itu biasanya, wah ini orang gak punya adab. Itu yang ada di benak kita, benar atau tidak? Nah sekarang kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang memuji Allah Rabbul Alamin. Maka tentunya adab itu harus sangat kita jaga. Ini disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Adab itu harus dijaga. Hah? Terputus lagi ya? Halo? Terputus suaranya? Halo, assalamualaikum. Halo. Oh iya. Tayyib. Afwan. Nah, tadi sampai mana putusnya? Ah, adab ya. Jadi ayyuhal hadirun wal hadirat dimuliakan oleh Allah, kata Imam Abu Hanifah, ketika seseorang berdoa meminta dan juga dia menyebut nama Allah untuk mengagungkan Allah dengan suara yang lirih, itu juga merupakan bagian dari adab. Wa ba'ad anir riya fala yatruk hadzal asl illa inda qiyamud dalil al mukhassas. Ya, dan juga ini untuk menjauhi daripada riya, sehingga dia tidak meninggalkan asal ini, berzikir dengan suara yang lirih, kecuali di sana datang dalil yang mengkhususkan boleh seseorang berzikir dengan cara tidak lirih. Nah, seandainya tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka kembali kepada hukum asar, berzikir itu dengan cara yang lirih. Tapi kemudian disebutkan dalam mazhab Maliki rahimahullah, disebutkan dalam kitab Ad-Durrus Tsamin dari Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mayarah Al-Maliki, disebutkan karaha Malik wa jama'atun min ulama li'aimmatil masajid wal jama'at ad-du'a aqibis salawatil maktubah jahran lil hadirin. Ya, Imam Malik dan juga jamaah dari ulama-ulama Malikiyah, mereka membenci untuk imam-imam masjid dan jamaah-jamaah masjid makmumnya berdoa selesai salat yang wajib dengan suara yang keras untuk orang-orang yang menghadiri salat. Jelas ya? Taib, itu dibenci dalam mazhab Malikiyah. Taib, kemudian kita lihat di sini dalam mazhab ya Syafi'i. Wa amma mazhab Syafi'i rahimahullah, faqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fil Umm. Telah disebutkan oleh al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Wa ikhtara lil imam wal ma'mum ayadhkara Allah ba'da al-insiraf min as-salah. Ya, hendaknya para imam dan makmum mereka berzikir kepada Allah selesai mereka salat, selesai mereka melakukan salat. Wa yakhfiyani dzikir, dan dia melirihkan suara berzikir, ya, illa ayakuna imaman yajib ayyata'allam minhu fayujhar hatta yara anu qad ta'allumai minhu thumma yusir, thumma yusirru. Ya, kecuali kalau seandainya, ya kecuali imam, yang mana imam boleh mengeraskan suara ketika dia berzikir untuk mengajarkan kepada makmumnya bagaimana cara mereka berzikir. Maka dia keraskan suaranya sampai makmum tersebut mengetahui bagaimana cara dia berzikir. Selesai dia tahu bagaimana cara berzikir, kata Imam Syafi'i, thumma yusirru, kemudian dia kembali diringankan suaranya. Bisa difahami ya? Jadi saya tegaskan kembali, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan hukum asal makmum dan imam itu berzikir dengan cara apa? Suara yang lirih. Kecuali bagi imam boleh dia mengeraskan suaranya untuk mengajarkan makmum bagaimana cara berzikir. Nah, ketika si makmum telah diketahui dia sudah bisa, sudah mengerti bagaimana cara berzikir, maka diulang, maka kembali kepada hukum asal berzikir dengan cara apa? Diam-diam. Bisa difahami ucapan dari Imam Syafi'i? Dan kemudian beliau membawa firman Allah, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ya, ini dalil yang dijadikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, hukum berzikir selesai solat. Baik, kita lihat komentar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari ucapan Al-Imam Syafi'i tersebut. Kata 6. Enggak ada. Ini faedah tambahan saja. Ya, karena ketika kita membahas hal-hal yang itu keterkaitannya dengan amalan muslimin, menjadi mayoritas amalan muslimin, maka mungkin cara yang paling mudah atau cara yang mudah untuk kita rangkul saudara-saudara kita muslimin, kita nukilkan pendapat ulama madhab. Ya, dan ini dari bacaan yang saya dapatkan dari Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah, dan juga dari Imam Malik rahimahullah, dari ulama-ulama masing-masing dalam madhab tersebut. Taib, jelas ya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mengomentari ucapan Imam Syafi'i, ittafaqa Syafi'i wal ashab, sepakat Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i rahimahumullah, alla anhu yustahab dzikrullah ta'ala ba'da salam, disunahkan untuk berzikir kepada Allah selesai salam. Wa yustahab dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid wal rajul wal mar'a wal musafir wa ghairihi, dan itu berlaku bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang salat sendiri atau laki-laki dan perempuan, ataukah orang yang musafir, tetap dia disunahkan untuk berzikir kepada Allah. Wa amma ma'tadahu an-nas. Baik, kata Imam Nawawi. Mana ini? Baik, au katsirun minhum min takhsisid du'a wal imam bi salati as-subhi wal 'ashr fala asla lahu. Adapun apa yang dilakukan oleh manusia, ya, atau kebanyakan dari mereka, mereka mengkhususkan, mengeraskan suara ketika dia berdoa pada salat, dua salat, subuh dan asar. Dia salat subuh asar, mereka melakukan salat berjamaah. Doa berjamaah. Kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ini tidak ada asalnya. Jelas ya? Taib. Sehingga 6. Untuk menyempurnakan faedahnya tentang zikir berjamaah, kita nukilkan ucapan yang terakhir dari mazhab Hanabilah. Wa amma yata'alaq bi madhhab Hanabilah faqad qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa yustahab dzikrullah ta'ala wa du'a aqibus salawati wa yustahab inna dzalik marada bil athar wa dzakara jumlatan min al ahadits fiya syai'un min al adhkar allati kana sallallahu alaihi wasallam yaquluha fi dubur qul salatil maktubah wa qad su'ila syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an du'a ba'da shalah fa dzakara ba'du ma nuqila anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adhkar ba'da al-maktubah thumma qala wa ma du'a wal imam wa ma'min jamil aqbu salat falam yuqal hadha ahadun min an-nabi sallallahu alaihi wasallam intaha. Taib, disebutkan dalam madhab Hanbali, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mughni, disunahkan untuk seorang berzikir kepada Allah dan berdoa. Dan adapun doa selesai salat, dan juga berdoa selesai sholat. Wa yustah min dalik, dan disunahkan untuk membawa doa-doa dan zikir-zikir apa yang telah waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari amalan-amalan yang sahih. Ya, zikir-zikir yang sahih. Kemudian di sini dinukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun mengkhususkan doa antara imam dengan makmum sekaligus bersamaan selesai sholat adalah sesuatu yang tidak pernah dinukilkan dari seorang pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi dari bacaan yang saya baca, dari apa yang telah saya ketahui dari pendapat imam mazhab yang kita baca tadi, tidak ada selesai sholat maktubah ya, melakukan doa bersama dan zikir bersama dengan suara yang dikeraskan. Kecuali dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan untuk mengajarkan makmum berzikir. Nah, selesai makmum berzikir, mereka sudah mengetahui bagaimana cara berzikir, maka dikembalikan kepada hukum asal berzikir dalam keadaan bersendirian dengan suara yang lirih. Bisa difahami ya? Kan enggak mungkin dari semenjak diberdirikan masjid sampai imam masjid mungkin sudah meninggal, sudah berganti imam-imam, zikirnya masih berjamaah. Dalilnya apa? Ini dalilnya pendapat Imam Syafi'i boleh ketika mengajarkan. Masa enggak khatam-khatam belajarnya? Bisa difahami ya? Baik. Dan juga apa yang telah kita dapatkan di sini athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang beliau mengingkari perbuatan para sebagian orang pada waktu itu di masjid yang mereka berzikir secara berjamaah. Dan di sini banyak faedah penting, kita lanjut atau kita stop? Masa anon? Nah, terserah sama antum. Enam. Baik, baik. Barakallahu fiik. Sebatas kemampuan yang saya ketahui. Pertanyaan pertama. Tadi Ustaz sebutkan salah satu perkataan ulama bahwa zikir itu tidak terlalu lirih, tidak terlalu keras. Mohon dicontohkan. Itu kan lebih tersentuh dalam hati. Ya, dan terdengar dengan telinga, kemudian masuk ke dalam hati. Kedengaran. Jadi zikir tersebut terdengar dengan telinga kita minimal, dan jangan sampai mengganggu orang di samping kita. Itu zahir apa yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sholat di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, apakah dengan suara keras dan dikomando atau tidak? Mohon dijelaskan. Nah, Masya Allah, tadi kita sudah menukilkan ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang mana Al-Imam Abu Hanifah mengatakan berzikir secara hukum asal dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih, kecuali di sana sesuatu yang datang pengkhususan dalilnya. Ya, di antara dalil yang dikhususkan, hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abdullah ibn Abbas mengatakan, aku mengetahui selesainya sholat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara gemuruh. Ya, kan selesai sholat disunahkan membaca apa? Allahu Akbar ataukah Astaghfirullah. Nah, Imam Nawawi mengatakan ucapan Allahu Akbar 3 kali atau Astaghfirullah 3 kali itu dengan suara yang agak diangkat. Nah, ketika dalam masjid ada orang ratusan orang, masing-masing mereka mengangkat suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti saya baca sekarang, Allahu Akbar, maka 100 orang suaranya kan akan menjadi gemuruh. Jadi khusus hanya zikir ini saja. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Adapun zikir yang kemudian zikir 33 kali, maka dengan suara yang lirih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Dan juga di antara yang dikhususkan dalil adalah bertakbir di hari raya. Pada tanggal 11, 12, 13 yang itu merupakan amalan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ada zikir yang mutlak, ada yang takbir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah bertakbir seseorang dari semenjak malam masuknya malam hari raya sampai akhir pada tanggal 13 Dzulhijjah, di mana dia berjalan, dia bertakbir kepada Allah. Adapun takbir muqayyad adalah takbir yang sifatnya dilakukan selesai salawat, dan itu dengan suara yang agak dikeraskan, ya, karena datang pengkhususan dalil dalam masalah ini sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu, cuma dari majelis yang saya, ya, orang saya tidak tahu, cuma setidaknya lebih baik kita contohkan perbuatan saya, walaupun bukan dalil, ya, tapi setidaknya ustaz, ya, kita misalnya Syekh Abdul Razak, alhamdulillah, setiap beliau mengisi pengajian, ya, ada doa yang beliau sampaikan, ya, kemudian beliau mengisi orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, mungkin kita perlu melihat sisi pendalilannya, ya, mungkin akan saya cari pada pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang dalilnya apa, bagaimana hadisnya, kalau orang saya nggak tahu, tapi amalan para ulama dalam kajian sering kita melihat mereka menutup kajian mereka dengan berdoa. Walaupun, tapi bukan berdoa katakan, ya, katakan ramai-ramai seperti itu, amin amin dan sebagainya, tapi sebagai penutup saja. Saya mudah-mudahan apa yang mendengar hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan pahala dan istiqomah hal seperti itu. Tersebut lagi. Tidak, masih ada satu. Lanjut, Pak. Oh, iya. Baik. Kemudian ada yang lain. Kemudian ada besok ada ini dari YouTube. Oh, sorry. Kadang kita sebagai umat Islam dari Indonesia itu belum terbiasa selesai. Nah, di satu sisi dalam hati kita kadang-kadang tuh mengingkari itu gitu. Karena itu kayaknya kok tidak sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan selama ini. Nah, istilahnya bagaimana menarik garis yang bisa membedakan antara ini adalah khilaf tentang fikih dan bid'ah, Ustaz. Baik. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita punya kaidah yang sangat sering kita sampaikan, ya, kalau seandainya seseorang belajar menuntut ilmu, menghabiskan waktu dan pikirannya, tenaganya untuk belajar agama, maka dia hanya mendapatkan sebagian kecil daripada perkara agama tersebut, sebagian kecil, berarti sebagian besar perkara-perkara tersebut kita tidak mengetahuinya, kan seperti itu. Nah, ini satu hal. Hal yang kedua, ketika kita mendapatkan sesuatu yang itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, ya, maka caranya atau adabnya atau metode yang harus kita lakukan, apa yang dibuat oleh Abu Musa al-Asy'ari tadinya. Beliau tidak berkomentar apapun dulu, walaupun dalam hatinya seperti kata Mas Anom, ini kayaknya gak pernah saya tahu. Ya, tetapi kita tanya dulu kepada orang yang ahli dalam masalah seperti ini. Karena demikian yang Allah ajarkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau seandainya kau tidak mengetahui sesuatu. Karena adab daripada seorang penuntut ilmu, pertama dia diam. Dia tidak langsung mengingkari, dia tidak langsung menyalahkan dan lain sebagainya. tetapi dia cari tahu sisi kebenarannya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, pada waktu itu ayuhal ikhwah ada dua kasus yang terjadi. Ya, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat dalam sholatnya. Kemudian sampai-sampai mau ditarik orang tersebut supaya dibatalkan sholatnya, karena dia membaca sesuatu yang tidak seperti apa yang dihafal oleh sahabat yang di belakangnya. Kemudian selesai sholat, datanglah mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, apa yang kau baca dalam sholatmu? Dia kata, ya Syekh, ya Rasulullah, dia membaca sesuatu yang tidak pernah saya hafal. Kemudian Rasulullah meminta kepada imam tadi, apa yang kau baca? Dia baca. Dibenarkan oleh Nabi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang mengingkarinya, apa yang kau baca? Ini yang saya baca. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Jadi dua-duanya betul. Jadi ada dia, bahkan di levelnya para sahabat ada sesuatu yang mereka ya mengingkari apa yang mereka enggak pernah tahu sebelumnya. Ya padahal itu dua-duanya benar. Ya tetapi solusi yang ingin kita bicara, solusi yang mereka gunakan, mereka menghadap kepada Nabi. Mereka enggak berdebat-debat sampai lehernya naik apa muncul urat lehernya dan sebagainya, enggak. Tapi mereka cari solusi. Maka inilah adab. Ya jangan kemudian kita langsung berkomentar, langsung menulis, menyebarkan dan lain sebagainya. Dan ini sudah banyak kasus yang terjadi. Di antara hal yang mungkin paling dekat dengan kita, ketika di sebagian masjid-masjid muslimin mereka sholat dalam keadaan jarang, dalam keadaan jarak 1 meter dan lain sebagainya. Tidak sedikit dari sebagian para penuntut ilmu sudah teriak-teriak. Makanya saya sebutkan, ya kita ini rentan dengan keributan. Bukan manhaj salaf, tapi orang yang memang terkadang kesemangatannya itu ya tidaklah dengan apa yang dia miliki dari ilmu, sehingga ini membuat kerusakan seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Ya tiba-tiba di Masjidil Haram Mekah dan Madinah salatnya sudah jarang-jarang, kemudian ada fatwa para ulama, mulai kan aneh sendiri jadinya kan. Jadi apa saja yang kita lihat dari amalan-amalan muslimin, maka coba kita mencari solusi sebagaimana solusi para sahabat Nabi dan solusi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan mudah bagi kita untuk bertanya kepada guru-guru ya dengan kemudahan teknologi hari ini. Ya jangan langsung kita menyalahkan. Ya kalau kita berbicara fikih, apakah ini khilafnya mu'tabar ataukah khilafnya tidak mu'tabar, maka ini tentunya butuh proses untuk kita belajar sampai kita mengetahui kepada tingkat yang saya sebutkan tadi. Namun kita terkadang sebagai seorang penuntut ilmu, kita ya sebagai seorang penuntut ilmu, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa taklid dengan orang yang bisa kita percaya dari sisi agamanya. Terkadang. Baik, wallahualam. Ada yang lain? Terus lagi orang ni ya? Oh ya. Oh gitu. Awan. Tam. Taib. Nah, ada yang lain? Dimulai dari kebitahan dalam akidah juga Ustaz. Jadi bisa bermula dari akidah yang dari sebuah amalan mungkin yang sepele yang itu di luar akidah Ustaz. Nah, jelas sekali kita bisa melihat di sekitaran kita ketika seseorang dia masuk dalam perkara khilaf. Iya. Yang kemudian menjadikan semua perkara dalam masalah fikih itu masmuh bil khilaf. Boleh untuk khilaf. Selama ada pendapat para ulama, ya sudah, itu khilaf yang za'igun, khilaf yang boleh. Masalah musik, oh ya, ada pendapat Ibnu Hazm menghalalkan, oke, itu khilaf, gak perlu diingkari. Jelas? Ini adalah kekeliruan dan kesalahan dalam memahami fikih khilaf itu sendiri. Ya, telah ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah yang mana mereka mengingkari khilaf-khilaf yang model seperti ini, yang itu bentuknya fikih dan lain sebagainya. Jelas ya? Ini dimulai dari yang kecil tadi. Pokoknya apa saja yang ternukilkan dari ulama Ahlus Sunnah itu semua dianggap khilaf mu'tabar. Ini keliru kaidah seperti ini. Keliru. Ya, karena telah ternukilkan dari para beberapa ulama Ahlus Sunnah, mereka menghalalkan khamar selama mereka mengharamkan khamar yang khamar itu hanya terbuat dari anggur. Tetapi khamar yang tidak terbuat dari anggur itu hukumnya halal. Ada di antara mereka berpendapat bahwasannya riba yang haram hanya riba nasiah. Ada berriba ul-fadl itu tidak haram. Ada ternukilkan dari sebagian para ulama, mereka mengatakan mohon maaf bolehnya seorang laki-laki mendatangi istrinya dari duburnya. Apa saja yang mau kita cari dari pendapat ulama itu ada. Ada ulama berpendapat bolehnya perempuan nikah tanpa wali. Ada para ulama berfatwa bolehnya seseorang ketika nazar melihat seluruh tubuhnya sampai kemaluannya juga boleh dilihat. Ya, nah kalau seandainya perkara seperti ini dijadikan khilaf, khilaf, khilaf, khilaf dalam segala hal, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan awal daripada penyimpangan. Ini awal daripada kesesatan yang kemudian mereka apa istilahnya berlapang dalam khilaf, khilaf, khilaf. Itu akan berlanjut. Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka lebih memilih untuk sesat, maka Allah akan semakin menyesatkan mereka. Itu sudah berubah menjadi apa? Dalam masalah akidah. Faham di sini? Wah, itu biasa lah. Asy'ariyah juga masya Allah, ulama-ulama Nusantara di sini akidahnya Asy'ariyah lain sebagainya. Sudah mulai. Sudah lari ke akidah. Ya, apalagi nanti ada isu persatuan umat, kita harus melawan ini, harus melawan itu, maka kita harus bersatu. Masalah-masalah furu'iyah itu enggak usah perlu digubris lah. Allah di langit, Allah di mana-mana, udah enggak usah perlu digubris. Itu akan memecah belah di antara kita. Oke, lari ke tahap kedua. Dan di situ dia tidak akan berhenti. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akan beranjak kepada kesamaan agama. Tidak ada agama yang berbeda. Semua agama sama mengajak kepada kebaikan. Dan kita bisa melihat sendiri kesesatan tokoh-tokoh liberal yang ada di negara kita, ya, yang terkadang mereka lulusan dari Timur Tengah, yang memerangi awalnya kebidahan itu sedikit demi sedikit. Jadi wahai, dari khilaf masalah fikih, khilaf dalam masalah akidah, nanti jatuh dalam khilaf dalam masalah agama. Na'udzubillah. Nah, kalau seandainya seorang sudah mengatakan semua agama sama, sudah runtuh semua keislamannya, runtuh. Ketika dia mengatakan Nasrani agamanya baik, Yahudi agamanya baik, semua agama datang dari Allah, hilang seluruh keagamaannya. Dari sesuatu yang kecil akan beranjak kepada sesuatu yang besar. Bisa difahami ya? Jadi ini titik, hati-hati dari titik awal. Makanya kata Imam Barbahari, ihdaru min sigar bid'ah qabla kibariha. Hati-hati dari bid'ah yang kecil itu akan menjadi apa? Besar, dan semakin membesar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kebidahan, dari hawa nafsu, dan Allah kokohkan kita di atas sunnah, di atas Islam, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.